بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخوتي في الله, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, juga radio-radio lain, Radio Sunnah seluruh Nusantara, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Sunnah di Lampung, di Berau, Tanjung Pinang, di Pontianak, Radio Rai Padang, juga para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, para pendengar melalui streaming radio manapun di manapun Anda berada, juga yang mengikuti kajian ini secara langsung di channel YouTube atau Facebook Radio Roja Bandung. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sedang membahas rukun iman secara ringkas karena hadis yang menjelaskan rukun iman dibahas dalam bab takdir, dan kita sedang membahas bab orang-orang yang mengingkari takdir. Kita sudah membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kita juga sudah membahas sebagian dari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Sudah kita terangkan, malaikat adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka diciptakan dari cahaya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Para malaikat telah diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Malaikat memiliki sifat-sifat fisik yang diterangkan baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Di antara sifat fisik para malaikat adalah mereka memiliki sayap. Jumlah sayapnya berbeda-beda. Ada yang hanya 2-2, 3-3, 4-4, dan malaikat Jibril sampai 600 sayap. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2-2, 3-3, ada juga yang 4-4. Para malaikat pun suka berbaris dengan barisan yang rapi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bertanya, bagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Dijawab, yutimmuna shufufal awwal wa yatarasawna fis shaf. Mereka menyempurnakan terlebih dahulu shaf-shaf yang terdepan. Maknanya menyempurnakan, memenuhi terlebih dahulu, dan mereka saling merapatkan satu sama lainnya. Itu diantara apa yang dilakukan oleh para malaikat. Di antara malaikat ada yang namanya disebut oleh Allah secara langsung dalam Al-Quran. Seperti Jibril, Allah berfirman, man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Siapa yang memusuhi Jibril, ada ya yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ini ke dalam hatimu, hai Muhammad, atas izin Allah. Sifat-sifat malaikat Jibril diantaranya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Allah berfirman, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Al-Quran ini diajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh syadidul quwa, oleh yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu Jibril. Dzu mirrah, makna dzu mirrah, sebagian ulama menyatakan dzu quwa, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Wa huwa bil ufuqil a'la, ketika dia berada di al-ufuqul a'la. Nabi SAW pernah melihat dua kali dalam bentuk asli malaikat Jibril. Allah berfirman dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam rupa yang asli pada kali yang lain, yaitu ketika ada di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa, ada surga Ma'wa. Dan Nabi SAW pernah juga menjelaskan bahwa Jibril memiliki sampai 600 sayap. Sayap, bukan sayap. Yang apabila dibentangkan, itu memenuhi seluruh ufuk. Ada juga nama malaikat yang tidak disebut dalam ayat, tapi disebut di dalam hadis. Seperti contohnya malaikat Israfil. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, ketika sholat malam, ketika membaca doa iftitah, Nabi SAW baca Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Wahai Allah, Rabb malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Tiga malaikat disebut, Jibril, Mikail dan Israfil. Di antara malaikat ada yang oleh Allah disebut dengan sebutan malakul maut. Dialah yang bertugas mencabut ruh manusia ketika ajalnya tiba. Dalam surah As-Sajdah ayat 11, Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu kepada kalian. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian, kepada Allah Azza wa Jalla. Juga sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, kadang Allah menerangkan yang mencabut nyawa bukan hanya satu malaikat, tapi ada banyak malaikat. Seperti hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka dia akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami, disebut rusulana. Rusuluna itu artinya jamak para utusan kami dari kalangan para malaikat. Wahum la yufarritun, dan mereka sedikit pun tidak lalai di dalam melaksanakan tugasnya. Juga dalam surah Al-Anfal ayat 50 Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, disebut para malaikat jamak, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka. Orang kafir ketika matinya dipukuli wajahnya belakang oleh para malaikat sambil dibentakkan, fadzuku adzabal hariq, rasakan oleh kalian azab yang membakar ini. Kedua, keterangan tadi tidak bertolak belakang. Tadi menyatakan yang mencabut nyawa itu satu malaikat, yaitu malakul maut. Yang barusan diterangkan yang mencabut nyawa itu banyak malaikat. Itu ayat, ini ayat. Mana yang benar? Dua-duanya benar, tidak ada yang salah, tidak ada ayat yang salah. Kalau dua-duanya benar kok berbeda? Berbeda menunjukkan kedua keterangan ini saling melengkapi, tidak bertolak belakang. Ini yang disebut dengan khilaf tanawu', bukan khilaf tadad. Perbedaan yang menunjukkan beragamnya, bermacam-macamnya keterangan yang saling melengkapi, tidak kontradiktif, tidak saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Lebih dipertegas oleh hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan proses kematian baik yang dialami oleh orang mukmin ataupun orang kafir, bahwa bila seorang mukmin berada dalam akhir kehidupannya di dunia menjelang ke akhirat, turunlah para malaikat dengan wajah yang cerah, berseri-seri, sumringah, ramah, friendly, bear marahmai, someah darehdeh, menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Karena yang akan mati ini adalah orang mukmin. Sampai mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datanglah malakul maut. Satu. Dan dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini, lalu berseru, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayatin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratillahi wa rahmatihi. Dalam riwayatin, wa ridwani. Keluarlah engkau menuju keriduan Allah dan rahmatnya, menuju ampunan Allah. Keluarlah si ruh tersebut. diambil oleh malakul maut lalu diestafetkan kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, lalu diletakkan di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga. Hadis ini menjelaskan proses kematian itu ternyata eksekusinya dilaksanakan oleh malakul maut, tapi didampingi dengan banyak malaikat yang mengiringinya. Itu kalau orang mukmin, malaikatnya malaikat rahmat, tapi kalau orang kafir yang akan mati, maka malaikat yang mendampingi malakul maut, malaikat yang hitam wajahnya, yang tidak menyenangkan untuk dilihat, yang mengkondisikan suasana yang mencekam, menakutkan, menegangkan, mengerikan. Dan itu terlihat oleh orang yang akan mati tersebut. Ayat tadi menyatakan ketika mencabut nyawanya, malaikat itu sampai memukuli wajah dan bokong mereka. Oleh karena itu tidaklah bertolak belakang dua keterangan ayat yang menyatakan salah satu ayat dicabut nyawanya oleh satu malakul maut, di dalam ayat yang lain yang mewafatkanlah para malaikat dengan jumlah yang banyak. Kedua-duanya benar dan tidak saling bertolak belakang. Ada lagi malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya karena dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebut dengan sebutan malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah adalah malaikat penjaga. Menjaga kita dari segala musibah yang belum ditakdirkan menimpa kita. Di depan satu ada, di belakang satu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 10 dan ayat 11. Pada ayat 11-nya Allah menyatakan, lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada muaqqibat. Muaqqibatlah para malaikat yang menjaga. Di depannya ada, di belakangnya ada, mereka menjaga orang ini atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ditegaskan dalam Al-An'am 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadah hatta idza ja'ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadah. Kemudian Allah mengutus kepada kalian malaikat penjaga yang menjaga orang ini dari kecelakaan yang tidak ditakdirkan untuk orang itu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wal muaqqibatu minallah humul malaikatu yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi fa idza jaa qadarullahi ta'ala khalau anhu. Muaqqibat adalah para malaikat yang menjaga orang dari depannya dan dari belakangnya untuk menjaga dari kecelakaan. Apabila datang takdir Allah, kalau orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah celaka, kena musibah, barulah malaikat penjaga ini berlepas diri. Lalu musibah itu pun menimpa dia. Kalau musibah sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan, tak ada yang bisa menghindarinya dengan ikhtiar apapun. Baik ikhtiarnya, ikhtiar yang real, yang nyata berupa perbuatan, ataupun ikhtiar batin berupa berdoa, ya Allah selamatkan saya dari musibah ini. Tapi kalau musibah itu sudah ditakdirkan, pasti akan menimpa. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah Allah catatkan di dalam kitab. Makna kitab di sini Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Berkata Mujahid, ma min abdin illa lahu malakun muwakkalun bihifdhihi fi naumihi wa yaqdatihi min al-jinni wal insi wal hawam fama minha syai'un ya'tihi illa qala lahul malak wara'ak illa syai'un adhinallahu fihi fayusibuhu. Tidak ada seorang pun hamba manusia termasuk kita kecuali dia memiliki malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dia, baik ketika tidurnya ataupun ketika apa lawan dari tidur, ketika apa? Terjaga. Nyaring bahasa Sunda nama. Boh nuju kulem, boh nuju nyaring. Baik ketika tidur maupun ketika terjaga, ya. Dijaga oleh malaikat. Dari apa? Dari gangguan bangsa jin, bangsa manusia dan hawam, bangsa binatang-binatang, apapun jenis binatangnya. Maka tidak ada sesuatu pun yang mendatangi, tidak ada satu pun musibah kecelakaan yang akan mendatangi orang itu kecuali malaikat akan mengingatkannya, awas di belakang. Lalu secara refleks dia bergerak menghindar, selamat. Kecuali satu musibah yang telah Allah takdirkan, maka malaikat penjaga berlepas diri, tidak menjaga lagi, tidak memelihara dan melindunginya lagi, maka musibah itu pun lalu menimpa pada diri orang tersebut. Oleh karena itulah, maka jadilah orang itu terkena musibah. Itu malaikat penjaga yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, tegas lagi oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Di antara para malaikat, ada lagi malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang sebelah kanan oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan Raqib. Sebelah kiri disebut dengan sebutan Atid. Jumhur ulama menyatakan Raqib dan Atid bukanlah nama personal malaikat, tapi sebutan bagi malaikat yang mencatat. Satu orang ada satu Raqib dan satu Atid. Jadi ada berapa Raqib dan Atid? Tentu saja banyak. Tidak mungkin itu satu nama untuk banyak malaikatnya. Itu bukan nama, tapi sebutan. Kalau Jibril kan nama, yaitu hanya satu malaikat yang namanya Jibril, yang namanya Mikail, yang namanya Israfil, itu nama. Tapi kalau yang mencatat disebut Raqib dan Atid, itu sebutan bagi malaikat yang menjalankan tugas mencatat amal. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 17 dan 18, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kata Allah, ingatlah ketika ada dua malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri, itu selalu siap siaga. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada Raqib dan ada Atid. Dua malaikat ini oleh Allah disebut dengan malaikat yang sangat mulia dan mencatat seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia, baik amalan lahir ataupun amalan batin. Baik amalan lahir itu yang dilakukan oleh anggota badan seperti tangan, kaki, mata, dan seterusnya, termasuk apa yang dia ucapkan. Amalan batin menyangkut niat, menyangkut dhon, su'udhon ya. Kalau su'udhon diungkapkan enggak? Enggak, namanya juga dhon, dugaan. Tapi dugaan yang buruk terhadap orang. Maka maka itu pun dicatat. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah, sesungguhnya atas kalian ada para malaikat penjaga. Kiraman katibin, mereka itu sangat-sangat-sangat mulia, juga selalu mencatat apa yang dilakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Termasuk amalan hati, ya. Ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, apakah malaikat pencatat tahu isi manusia, isi hati manusia? Ya. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh hati adalah amalan hati. Kita sudah membahas amalan hati, tapi belum beres, belum selesai ya. Kemarin ya, setiap hari apa? Hari Kamis sore, baru sampai pada zuhud. Ada banyak amalan hati. Apakah amalan hati termasuk amalan? Iya, kalau begitu termasuk dalam keumuman ayat ini. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Termasuk yang dilakukan oleh hati kita. Sampai Nabi SAW menyatakan, apabila seseorang hamba hamma bihasanatin, dia sudah memiliki niat untuk melakukan satu kebaikan, baru niat, belum diucapkan, belum dilakukan, oleh malaikat pencatat dicatat sebagai satu amalan, satu kebaikan. Bila kebaikan ini jadi dilaksanakannya, dicatat berapa kali lipat? 10 kali lipat. Bila tidak, maka tidak dihapus. Tetap satu kebaikan atas niatnya. Baru niat, dan niat amalan apa? Hati. Tidak diketahui oleh orang lain. Malaikat pencatat itu tahu, mengetahui, dan mencatat. Dan bila seorang hamba memiliki niat untuk melakukan keburukan, tidak dulu dicatat. Malaikat tahu itu niat buruk sudah ada. Tidak dicatat sampai dia melakukan keburukan itu, lalu dicatatlah satu keburukan, satu dosa bagi dia. Menunjukkan bahwa malaikat ini mengetahui isi hati manusia. Di antara malaikat ada juga yang ditugaskan di alam kubur. Namanya siapa? Munkar dan Nakir. Ini ada pembahasan khusus yang spesifik tentang alam kubur yang nanti kita akan ketemu pada bab yang menjelaskan tentang masalah itu. Ada lagi malaikat lain yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu malaikat penjaga surga. Pemimpinnya itu, menurut salah satu riwayat, Ridwan, dan ini diakui oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, walaupun nas hadis nama malaikat Ridwan bagi penjaga surga ini dhaif. Tapi nama Ridwan tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, cuma ada apa? Ada malaikat penjaga di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Kata Allah, digiringlah orang-orang yang dahulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah. Mereka digiring ke surga secara berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka sampai ke pintu surga, ke depan pintu surga, wa futihat abwaabuha, lalu dibuka pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, Berkatalah para penjaga surga kepada orang-orang yang bertakwa yang digiring ke surga tadi, yang semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam kelompok ini. Para malaikat penjaga itu menyatakan, salamun, keselamatan atas kalian. Tibtum, kalian dahulu orang-orang yang baik-baik. Fadkhuluha khalidin, silakan kalian masuki surga ini dalam keadaan abadi selama-lamanya. Ayat ini menjelaskan ada penjaga surga. Berapa malaikat, siapa namanya, tidak disebut. Kalau yang tidak disebut seperti ini, cukup kita imani secara global saja bahwa ada malaikat penjaga surga. Sudah begitu. Mereka berbicara, mengucapkan selamat, lalu mengatakan kalian dahulu orang-orang baik. Silakan masuk ke dalam surga secara abadi. Sebaliknya ada juga penjaga neraka Jahannam. Allah juga terangkan dalam Az-Zumar ayat 71 sebelum ayat tadi. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Digiringlah orang-orang kafir ke dalam neraka Jahannam, waliyadzubillah. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan ini ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib seperti yang teralami oleh golongan ini. Digiring ke dalam Jahannam secara berkelompok-kelompok, ketika mereka sampai ke depan pintu Jahannam, dibukakan pintu itu. Berkatalah para malaikat penjaga Jahannam itu, belumkah datang kepada kalian dahulu ketika di dunia rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian dari pertemuan pada hari ini? Utusan Allah tidak hanya para nabi, para rasul. Sebab tidak seluruh generasi ada nabi dan ada rasulnya. Enggak. Di generasi kita ada enggak nabi dan rasul yang sezaman hidup? Tidak ada. Tapi ajaran nabi terakhir sampai ke kita. Ada yang menyampaikan kepada kita. Para ulama, para kiai, para ustadz, para da'i, para mubaliknya menyampaikan itu. Siapa yang mengatur sampainya para da'i ini kepada kita dan menyampaikan ayat Allah kepada kita? Pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi dahulu ada rasul yang diutus atau siapapun yang menyampaikan ajaran rasul tersebut kepada mereka, tapi mereka menolak, mereka enggan, mereka tidak mau taat. Mereka tetap kekeh di atas kesesatannya. Inilah yang kemudian oleh Allah disebut dengan sebutan malaikat zabaniyah. Allah berfirman, falyad'unadiyah sanad'uz zabaniyah. Silakan dia memanggil siapa saja yang ingin dia panggil, kami akan memanggil zabaniyah. Ada pemimpinnya, pemimpin malaikat yang menjaga neraka berjumlah 19 orang. Afan bukan orang, 19 malaikat. Dan pemimpin seluruh malaikat penjaga neraka yaitu malaikat Malik. Nama malaikat Malik oleh Allah disebut di dalam Al-Quran. Yaitu dalam surah Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berserulah, berteriaklah para ahli neraka di dalam neraka. Karena apa? Enggak tahan menahan siksa yang amat sangat dahsyat. Lalu mereka menyuruh, wahai Malik, Hai malaikat Malik, liyakdi alaina rabbuk, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Daripada disiksa begini-gini lebih baik apa? Dimatikan. Kalau mati mah enggak merasakan penderitaan apapun. Enak aja udah dosa-dosa ya pengen mati. Maka permohonan mereka tidak dikabul. Mereka tidak mengalami kematian lagi dalam neraka. Setiap kali kulit-kulit mereka itu gosong, hangus, diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan kulit-kulit yang baru, dengan syaraf-syaraf yang baru. Kanan di bawah permukaan kulit ini ada titik-titik syaraf yang entah berapa miliar jumlahnya. Karena syaraf itulah kita bisa merasakan. Kalau kulit kita ada yang menyentuh begini, terasa. Ya, kepanasan terasa, ditempeli es terasa dingin, dicubit sakit ya. Kejedut sakit juga, apalagi patah, itu karena ada syaraf. Kalau syarafnya hilang, kebakar atau apalah, tinggal dagingnya, tinggal tulangnya, ini katanya ya, gak akan berasa lagi. Karena syarafnya sudah gak ada. Atau syarafnya rusak, gak terasa apa-apa lagi. Makanya ketika kulit-kulit para ahli neraka habis gosong, oleh Allah diganti dengan kulit baru lagi, dengan syaraf yang baru lagi, sehingga mereka tetap terus merasakan dahsyatnya siksa itu. Waliyadzubillah. Seperti itu yang dialami oleh orang-orang kafir. Makanya mereka berteriak. Mau mengatakan antara berteriak dengan berseru, jadi berteruk. Mereka berteriak, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, nalah Tuhanmu mematikan kami saja daripada disiksa kayak begini. Nama Malik disebut. Kemudian ada beberapa malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka, yang berjumlah 19 malaikat. Allah menyebut jumlah 19 ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir ayat 30-31 Allah menyatakan, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar alaiha 19. Dan tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu la tubqi wa la tadhar. La tubqi maknanya tidak menyisakan. Wa la tadhar tidak membiarkan. Makna la tubqi tidak menyisakan, maknanya tidak ada satu titik pun di dalam tubuh yang kelewat dari api neraka tersebut. Baik bagian luar termasuk bagian dalam. Nah, api neraka oleh Allah disebutkan sampai masuk kepada jantungnya hati, ya. Kepada hati manusia. Tatali'u ilal afdi, al-afidah. Sampai menembus, naik ke atas hatinya neraka tersebut. Tidak ada satupun titik dalam tubuh kita, baik luar ataupun dalam, kecuali cuma terkena azab. Kemarin tuh di Jakarta di satu majelis pengajian, kita ada kajian tentang neraka dan beberapa jenis azab-azab neraka. Salah satunya disebut ada hamim. Hamim itu air yang panasnya mencapai puncak panas. Dituangkan ke atas kepala, ya, menembus ke dalam bagian dalam, meluluh lantakan seluruh organ bagian dalam. Sampai tembus lagi, keluar lagi melalui telapak kakinya. Itu si api saking panasnya tuh kayak begitu. Masuk ke sini, tembus ke dalam, meluluh tak lantakan seluruh organ dalam. Habis semua. Kena semua. Inilah makna la tubqi. Wala tazar, tidak membiarkan walaupun sedetik. Enggak ada istilah istirahat dulu dari azab 2-3 detik mah. Apinya juga capek, nyiksa terus. Enggak. La tubqi wala tazar. Lawahatul bashar. Membakar kulit. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada 19 malaikat. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Tidaklah kami jadikan bagi para penduduk neraka kecuali para malaikat penjaga kami jadikan. Dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat penjaga neraka itu kecuali sekedar fitnah bagi orang-orang kafir. Orang kafir tertipu. Dengan apa? Dengan penyebutan jumlah 19 malaikat. Mereka berkata, yang jaga neraka cuma 19 malaikat. Kita banyak. Kita keroyok. Setelah menang, kita keluar dari api neraka. Tanpa mereka sadari, satu malaikatnya saja gak mungkin dikalahkan oleh seluruh makhluk manusia di muka bumi ini. Satunya aja. Apalagi ini 19. Dan 19 itu bukan 19 personal malaikat, tapi banyak. Sebagian ulama menyatakan 19 kelompok malaikat yang satu kelompoknya tidak terhitung. Dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah lahu sab'una alfa zimamin, alaha sab'una alfa zimamin, kullu zimamin fi yadi sab'ina alfi malakin yajurrunaha. Di neraka jahannam pada hari kiamat nanti akan didatangkan 70 ribu zimam. 70 ribu sab'una alfa zimamin. Zimam itu rantai besi. Jumlahnya 70 ribu. Satu rantai besinya dipegang, digusur oleh 70 ribu malaikat. Satu rantai besinya oleh 70 ribu malaikat. Ada 70 rantai besi. Ada berapa jumlah malaikat yang hanya memegang rantai besi saja? 70 ribu aja kali 70 ribu. Berapa tuh? 49 miliar apa 4 miliar 900? 7 kali 7 kan 49 ya. 70 ribu itu nolnya 4. 4 tambah 2 8. 4, 9 dengan 8, 0. 4 miliar 900 malaikat. Itu hanya yang ngegugusur rantai saja. Belum yang lain-lainnya. Jumlah malaikat termasuk dalam neraka gak bisa dihitung. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah. Para malaikat sendiri enggak tahu berapa jumlah mereka secara keseluruhan. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itu diterangkan baik dalam ayat maupun hadis tentang malaikat penjaga neraka. Ada lagi malaikat yang ditugaskan dalam rahim seorang ibu ketika ibu itu mengandung. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya jujur dan wajib dipercaya telah menceritakan kepada kami. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kita semua dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya masing-masing selama 40 hari sebagai nutfah, dalam bentuk nutfah. Mungkin bahasa dalam ilmu biologinya disebut dengan sebutan zigot. Setelah sel telur dengan sel sperma bertemu lalu menempel di dinding rahim, itulah nutfah. 40 hari sebagai nutfah. Kemudian berubah menjadi alaqah selama 40 hari juga. Segumpal darah. Dari nutfah berupa alaqah. Kemudian berubah lagi menjadi mudghah selama 40 hari. 3 kali 40 hari berapa hari? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak, diutuslah kepada si janin itu malaikat. Terus ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, apa yang terjadi? Hiduplah janin tersebut. Barulah kata orang Sunda mahnya, karena ada di Bandung iya tuh. Barulah bayi itu uyek. Uyek itu apa? Bergerak. Ada gerakan-gerakan awalnya dari getaran setelah 4 bulan usia kandungnya. Ya. Setelah agak lama ada gerakan-gerakan kayak nendang, kayak nyikut. Kalau udah gede 6 bulan, 7 bulan. Kadang-kadang entah sikutnya, entah lututnya, entah kakinya, entah kepalanya pecenghul di sini ya. Benjol gitu ya. Ini khusus bagi yang pernah memiliki istri yang mengandung. Bagi yang belum laku gak akan tahu. Lalu diperintahlah malaikat ini untuk mencatatkan 4 hal. Yaitu dicatatkan rizkinya. Kedua ajalnya. Ketiga amalnya. Amal kita sebelum kita lahir itu sudah ada catatannya ketika kita 4 bulan dalam usia kandungan ibu kita. Amal apa amal seperti yang sekarang kita lakukan? Antum semua duduk di sini dalam keadaan begini dengan posisi macam-macam ya. Saya begini, curugnya begini. Ini sudah dicatatkan ketika saya 4 bulan dalam kandungan ibu. Sudah dicatatkan wasyaqiyun namsain, juga suka dukanya, bahagia atau menderitanya sudah ditetapkan. Makanya pas kita menderita jangan apa namanya, jangan stres, jangan kaget. Penderitaan sesuatu yang memang akan kita alami. Dan ingat, penderitaan jauh lebih banyak memberikan keuntungan kepada kita daripada kerugiannya. Apa keuntungannya? Banyak. Minimal dosa itu berguguran dengan penderitaan yang kita lakukan. Ma min muslimin, tidak ada satupun seorang muslim yusibuhul adha, dia mengalami penderitaan, gangguan apapun gitu ya, atau sakit atau kelelahan. Kelelahan juga, ya. Hatta syukah ya syukah, sampai ada satu duri yang ngoet, yang apa, menggores sampai baret, sampai menggores, itu juga menggugurkan kesalahan dia. Makin gede penderitaannya, makin gede dosa yang terhapus oleh penderitaan itu. Itu salah satu aspek yang menguntungkan dari penderitaan yang kita alami. Makin banyak menderita, makin banyak apa? Makin banyak cowok ya Tommy Mada. Makin banyak menderita, makin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Makin menderita, makin besar kadar dosa yang gugur. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan ini, ada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi janganlah sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Pertama dari salat berjamaah. Kedua dari jihad fisabilillah. Ketiga dari haji. Dia kenapa ingin sakit seumur hidup? Ingin menderita. Kenapa ingin menderita? Kata orang Sunda dewa, kabita, tertarik, tergiur oleh keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang menderita, yaitu gugur dosa tuh. Dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, kemuliaannya diangkat lebih tinggi, dan banyak lagi keuntungan lainnya. Dia berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Sejak saat itu badannya panas. Orang yang dekat dengan dia juga, kata orang Sunda dewai, kahebos. Terhebos. Ter apa? Ter merasakan hawa panasnya, ya. Sampai meninggal. Tapi tiga hal ini tidak terhalang dengan sakitnya. Dia tetap memelihara sholat berjamaah. Kalau ada panggilan jihad, dia yang paling awal. Kalau musim haji, dia selalu berhaji. Itulah para sahabat. Menginginkan gugurnya dosa dari dirinya sampai siap menderita. Makanya hati-hati kalau ikhwan dan akhwat senang terus, gak pernah menderita lahir ataupun batin. Bahagia terus, sehat terus. Taubat gak pernah, itu dosanya utuh itu. Kalau mati dalam keadaan demikian, perhitungan atas dosa-dosanya. Pas ketika kita menderita, maka bayangkan aspek positif dari penderitaan itu. Berupa gugurnya dosa. Berupa diberinya kita kesempatan untuk bersabar. Ketika sabar, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa perhitungan, alias dalam jumlah yang sangat banyak. Terus ketika menderita seperti itu, doanya didengar, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lainnya. Jadi suka duka sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Sejak kita di dalam kandungan ibu-ibu kita, usia kandungan 4 bulan. Ada malaikat yang ditugaskan di rahim ibu. Ada lagi malaikat pemikul arasy. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada sekitarnya, di sekitar arsy itu banyak malaikat, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Tidak ada ayat atau hadis yang sahih yang menjelaskan nama malaikat pemikul arsy atau sebutan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyebut para malaikat sekitar arsy ini dengan malaikat karubiyun, karena dekatnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlah malaikat yang memikul arsy, gak ada hadiah ya. Ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang memikul arsy? Berapa? 8, kata siapa 8? Ada ayat? Ada ayatnya? Hafal coba apa? Kalau hafal diberi hadiah. Ini hadiahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan dipikullah arsy Allah di atas mereka pada hari itu, pada hari kiamat, oleh 8 malaikat. Itu hari kiamat, bukan sekarang. Ayat itu tentang hari kiamat, karena ketika hari kiamat terjadi, langit hancur gitu, goncang, maka dikatakan pada hari itu arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Lalu para ulama ahli tafsir pun berbeda pendapat. 8 malaikat ini 8 personal malaikat ataukah 8 rombongan, golongan malaikat yang mungkin satu golongannya berjumlah yang banyak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'di, Ikrimah, Ad-Dhahhak dan yang lain-lain menyatakan samaniyatu shufuf minal malaikah, ada 8 saf, 8 barisan para malaikat. Arasy itu kecil apa besar? Besar. Makhluk terbesar di alam jagat ini adalah arasy. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar daripada arasy. Kalau arasnya besar, kebayang enggak malaikat yang memikulnya? Iya, besar juga. Sampai dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Abu Daud, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatal arasy." Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratus sab'imi'ati sanah. Telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan salah satu di antara para malaikat pemikul arsy, bahwa jarak antara daun telinga paling bawah nih sampai ke pundaknya, kalau kita jaraknya berapa? 5 cm ada? Ada 5 cm kalau kita. Kalau malaikat dari mulai telinga yang paling bawah sampai ke pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Kebayang bagian badannya yang lain. Karena memang malaikatnya juga besar. Aras yang dipikulnya juga besar. Adapun sekarang nih sebelum kiamat, berapa malaikat yang memikul arsy? Tidak ada keterangan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Tapi ada hadis yang dhaif diriwayatkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwa Abdullah bin Salat, seorang penyair menyatakan ada 4 ya malaikat yang memikul arsy. Satu berupa orang, satu lagi berupa sapi jantan yang besar, satu lagi berupa singa, satu lagi berupa burung. Ketika Nabi selesai mendengar syair itu, beliau menyatakan saddaqa, dia benar. Ada 4 malaikat yang memikul arsy sekarang. Nanti pas hari kiamat barulah ditambah 4 lagi menjadi 8. Tapi hadis tadi dhaif. Makanya para ulama tidak menetapkan hal tersebut karena menyangkut masalah gaib, dan masalah gaib tidak boleh diyakini kecuali berdasarkan Quran dan hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif enggak boleh dipakai dalam perkara-perkara yang gaib. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Itulah beberapa keterangan yang menjelaskan tentang para malaikat, dan ini hanya sebagian saja. Banyak malaikat-malaikat lainnya yang belum sempat kita bahas dari ayat dan hadis, di antara malaikat yang selalu terbang mencari majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir, di antara ada malaikat yang berjaga di gunung dan seterusnya, itu seluruhnya diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih. Inilah beberapa keterangan tentang para malaikat ya. Tapi cukup sampai di sini saja kajian kita pada sore hari ini. Kita punya sisa waktu untuk bertanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Kepada Akhi Fawas di Studio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan, sangat bermanfaat untuk kita semua. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami buka kesempatan yang pertama di layanan telepon 0218236543, dan berikutnya di pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa yang pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Arif di Lampung. Pak Arif ya, di Lampung. Silakan Pak Arif. Ya, ini mau tanya di luar tema boleh ya? Silakan. Ya, terkait apa Pak? Pak Arif? Ya, ini mau tanya soal jamaah tablik itu bid'ah apa enggak ya? Baik. Ada pertanyaan yang lain mungkin Bapak yang lebih terkait materi bahasan kita? Cukup itu saja Pak ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pending saja untuk pertanyaan beliau atau mungkin ada ulasannya Ustaz. Baik, ada ulasan sebentar ya. Ikhwati fillah di mana saja Anda berada. Pertama, di antara dakwah yang kita lakukan tidak sekedar untuk menyampaikan kebenaran semata-mata, tapi juga kita berpikir kemaslahatan atau cara yang paling maslahat ketika menyampaikan kebenaran ini. Dan di antara adab yang kita selalu pegang oleh para asatidah di Roja ini kita selalu pegang, salah satu adab yang kita pegang itu adalah tidak menyebut nama orang, organisasi, kelompok, partai atau apapun. Karena kita tidak sedang menghukumi orang pelaku atau personal. Yang kita bicarakan adalah perbuatan yang kita bahas secara ilmiah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mana perbuatan yang disyariatkan untuk diikuti, mana perbuatan yang disyariatkan untuk ditinggalkan. Dengan mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, nanti kita bisa menilai orang per orang atas perbuatan tersebut tanpa mengeksposnya secara terbuka. Oleh karena itu kepada hadirin di sini di mana saja, juga pendengar baik radio ataupun pemirsa televisi di mana saja, kalau mau bertanya, bertanyalah tentang amal perbuatan agar kita ini mengetahui pasti hukum dari amal perbuatan itu boleh apa tidak, bagus ataukah buruk, tanpa menyebut nama orang, tanpa menyebut nama kelompok, organisasi atau pihak-pihak manapun. Itulah adab untuk menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Demikian Pak ya. Dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya Fawas. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Pak Arif, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan kedua kami buka kembali untuk Anda melalui telepon 0218236543. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dari mana? Pak Cecep di Sukabumi. Pak Cecep, silakan. Silakan. Mau tanya Ustaz. Itu kan malaikat yang pencatat amal kita itu, baik yang amal yang baik maupun amal yang buruk. Itu kalau umpamanya kita ada amalan-amalan yang buruk dicatat oleh malaikat. Yeah. Kemudian kita taubat, istighfar. Yeah. Apakah catatan itu terhapus atau tidak? Iya. Yeah. Baik. Baik, itu sudah Bapak. Baik, terima kasih Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami persilahkan Ustaz. Iya, Pak Cecep di Kerawang di mana? Sukabumi. Iya, barakallahu fiik. Kalau seseorang melakukan dosa dicatat, lalu tobat, bagaimana dengan catatannya? Catatannya dihapus, Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Ada tiga poin yang akan dihapus. kalau seseorang bertobat dari dosanya. Poin yang pertama adalah catatan amal buruk tersebut dihapus. Sudah dicatat, tapi pas tobat sudah dihapus lagi. Dia tidak akan lagi menemukan catatan tersebut kelak nanti di hari kiamat. Catatan yang ada hanyalah catatan tobatnya dari dosa-dosa tersebut. Tobat itu amal soleh yang agung, yang keagungannya membuat Allah itu sangat-sangat-sangat gembira. Lebih gembira dari, diceritakan dalam hadis, dari orang yang pergi ke tengah padang pasir membawa perbekalan di atas unta atau kudanya, lalu perbekalannya itu hilang, kabur. Untanya entah kemana. Kuda yang membawa perbekalannya entah kemana. Cari kesana kemari, gak dapat. Lalu dia berbaring di bawah pohon rindang, menunggu kematian. Karena di tengah padang pasir tanpa air, tanpa makanan, ya udah, tinggal nunggu kematian. Udah putus asa, udah mati nih saya gitu. Sedang berbaring, tiba-tiba kuda atau unta yang membawa perbekalannya jeleg ada lagi di hadapannya. Seneng gak tuh? Seneng. Dia langsung bangun. Dia langsung mengambil tali kekang dari kudanya. Lalu dia ungkapkan kegembiraannya secara lisan. Saking gembiranya ngomongnya salah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap saking apa? Saking gembiranya. Allah jauh lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu ketika melihat orang berdosa lalu tobat. Gembira Allah. Makanya tobatnya amal soleh yang luar biasa, akan dicatat sebagai amal soleh. Adapun dosa yang sudah ditobatinya terhapus oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua yang juga dihapus adalah azab yang tadinya akan diberikan kepada orang itu karena dosa tadi. Dosanya dihapus, sudah ditobat, catatan dihapus, azabnya di cancel. Sudah gak akan ada lagi. Ketiga yang juga akan dihapus adalah athar sayyi'ah minadz dzunub. Dampak buruk dari dosa. Dosa memberi dampak buruk. Berupa apa? Hati keras. Kerasnya hati mengakibatkan kita tidak lagi tersentuh oleh bacaan Al-Quran. Tidak tersentuh oleh pedaran ayat dan hadis. Tidak tersentuh, tidak terenyuh oleh nasihat seindah, semenyentuh, sehebat, selembut apapun. Karena kerasnya hati. Kepada kebaikan amal soleh, malas berat bukan main. Kepada maksiat, semangat luar biasa. Itu tanda-tanda kerasnya hati. Begitu dia tobat, hatinya pun luluh. Hatinya pun kembali melunak. Pas mendengar alunan ayat, ingat kepada dosanya, dia bisa menangis. Maka athar sayyi'ah minadzunub juga dihapus. Dampak buruk dari dosa berupa kekerasan hati juga oleh Allah akan dihapus. Hatinya akan kembali luluh, lunak dan mudah tersentuh oleh pedaran ayat dan hadis. Jadi insya Allah catatan itu terhapus dan tidak akan kita temukan lagi di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Cecep yang di Sukabumi tadi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan yang berikutnya, masih kami coba yang dari penelpon kembali. Satu penelpon kembali kami angkat di 0218236543. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Ya, dari Garut Pak. Iya, silakan Ibu. Ibu siapa? Saya dengan Yuliana dari Garut. Ibu Yuliana, silahkan. Pak Ustaz, saya mau tanya, tapi di luar materi, mohon silakan, maaf. Silakan, silakan, Bu. Kata Pak Ustaz, katanya kalau perempuan sholat di rumah itu lebih utama. Iya. Iya. Bagaimana kalau sedang melaksanakan umroh, kalau sudah selesai tawaf dan segalanya, umrohnya sudah selesai, apakah sholat di hotel lebih utama untuk perempuan ataukah di Masjidil Haram? Iya, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dari Garut, orang Sundanya pasti. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan orang Garut daramang sadayananya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih riwayat Imam Muslim, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun." Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid, tapi rumah-rumah mereka lebih baik. Boleh wanita ke masjid, dan para suami, para wali ayah dari perempuan, kalau perempuan ini belum menikah, tidak boleh melarang. Kalau wanita ini mau ke masjid, kecuali kalau ada fitnah ya, boleh dilarang dan harus dilarang. Tapi kalau aman, tidak boleh dilarang. Tapi kalau wanita itu sholat di rumahnya, khairul lahun, lebih baik bagi mereka. Yang dimaksud khairul lahunna aksaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Wanita boleh sholat ke masjid dan berpahala. Tapi kalau wanita itu sholat di rumahnya, pahalanya lebih besar. Nabi SAW mengatakan demikian ini untuk para wanita luar negeri atau dalam negeri atau semuanya. Semuanya khususnya ditujukan kepada para wanita tempat beliau hidup saat itu di mana? Di Madinah. Padahal sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding sholat di Masjid Darul Ihsan? 1000 kali lipat. Apakah hadis ini berlaku bagi wanita penduduk Mekah enggak? Berlaku. Boleh mereka ke Masjidil Haram ketika di Mekah, boleh ke Masjid Nabawi ketika di Madinah, dan dapat pahala yang besar 1000 kali lipat. 100 ribu kali lipat kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau mereka sholatnya di rumah, lebih banyak lagi pahalanya. Itu berlaku bagi siapa? Seluruh wanita, baik yang ada di Mekah, di Madinah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, hadis ini tetap berlaku bagi para wanita yang sedang melaksanakan umrah atau haji, seperti para wanita di Indonesia, ketika di Mekahnya, ketika di Madinahnya, berlaku hadis ini. Hotelnya lebih baik, karena rumah untuk mereka selama haji atau umrah, ya hotelnya itu lebih baik daripada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan dapat pahala lebih banyak dibanding dengan sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kalau pas ke Masjidil Haram 100 ribu kali lipat. Kalau di hotelnya lebih banyak lagi daripada itu selama di sana. Tapi kalau pulang lagi ke Indonesia ya biasa lagi gitu. Tapi umumnya masa haji, masa umroh jauh-jauh, gak pernah lihat Ka'bah ya. Gak pernah merasakan Raudhah, gak pernah merasakan masuk ke dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya boleh, tentu saja tidak dilarang, bahkan kita tidak boleh melarang. Saya mau ke masjidnya, ya boleh, aman di sana insya Allah. Silakan. Tapi sekali lagi, rumah mereka jauh lebih baik. Ini berlaku bagi semua wanita, tidak hanya bagi wanita yang sedang umroh dan haji, juga berlaku bagi penduduk Mekah, penduduk Madinah, dan bagi seluruh wanita yang kesana ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terakhir ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan demikian Ibu Yuliana di Garut. Kami beralih untuk pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Nisa di Sukabumi yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kehidupan dunia yang saat ini sedang dijalani terus-menerus dipenuhi oleh ujian demi ujian, bagaimanakah caranya biar kita dan hati kita selalu percaya kepada Allah dan tidak putus asa dari rahmatnya? Dan apakah dengan ujian-ujian tersebut dosa kita akan berguguran walaupun belum benar-benar taubat dari dosa-dosa yang telah lalu?" Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Iya, barakallahu fiik Ibu di Sukabumi barusan. Barakallahu fiik. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan? Ya tentu saja sabar, itu yang pertama. Kedua, bekali diri kita dengan ilmu. ilmu yang akan menuntun kita untuk merespon, mengantisipasi seluruh kejadian yang menimpa kita dengan respon dan antisipasi yang benar secara syar'i. Bagaimana cara menghadapi kejadian begini secara syar'i? Bagaimana cara menghadapi kejadian begitu secara syar'i? Ilmu itu sudah kita jelaskan, cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Seperti kita berjalan di tengah hari yang terang benderang, ada apapun yang menghalangi jalan langkah kita, kita bisa hindari. Ada lubang, kita loncati. Ada batu, kita hindari. Ada ular, kita jauhi, gitu kan? Ada mobil yang mau nyeruduk, kita menghindar. Banyak perkara yang bisa mencelakakan kita di siang hari, tapi karena kita melihat secara jelas, kita bisa menghindarinya. Bahkan kita pakai motor, pakai mobil di jalan yang crowded, di jalan yang sedang macet, yang sedang penuh berdesak-desakan, kita bisa mengantisipasi, tidak tergores, tidak bersenggolan, tidak bersinggungan, apalagi nabrak gitu ya. Karena apa? Karena terang benderangnya. Coba kalau umpamanya malam hari jalanan padam lampunya, motor, mobil kita lampunya juga padam, coba berjalan. Orang lewat menyeberang enggak kelihatan. Mobil di depan kita enggak kelihatan. Mobil umpamanya berlawanan arah dengan kita enggak kelihatan. Kita enggak tahu apa kita di sebelah kiri atau di sebelah kanan, di jalur kita atau di jalur orang. Rasaan mah di jalur kita, ternyata jalur kanan dari sana ada lagi yang sama-sama mati lampu, jeger. Itu kan? Ilmu itu cahaya, menerangi jalan hidup kita. Sebanyak apapun, sebahaya apapun masalah yang kita hadapi di tengah siang hari, kita bisa menghindarinya. Seperti itu. Jadi bekali kita dengan ilmu. Ngaji, ngaji, ngaji. Konsultasi, konsultasi, konsultasi. Nanya, nanya, nanya. Itu kunci untuk bisa mengantisipasi seluruh kejadian secara benar menurut kacamata syariat. Itu yang harus kita lakukan. Pertama, ngaji, ngaji, ngaji. Kedua, perdalam tauhid. Dengan cara mengenal asma dan sifat Allah semendalam yang kita bisa. Semakin kita mengenal Allah dari segala segi, semakin besar rasa cinta kita, khauf kita, raja kita, mahabbah, keikhlasan, ketawakalan kita kepada Allah SWT semakin bertambah. Dan itu merupakan elemen dari iman. Makin hebat semuanya itu tertancap dalam diri kita, menunjukkan iman kita semakin kuat. Kuatnya iman, kita akan semakin sabar, tabah, dan tidak pernah putus asa dengan apapun yang kita hadapi dan apapun yang menimpa kita. Lalu apakah semua musibah, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan tadi tersebut menggugurkan dosa-dosa kita? Walaupun kita tidak tobat, dijawab iya. Karena apa? Banyak faktor penghapus dosa selain tobat. Tobat ya menghapus dosa. Tapi apakah hanya tobat? Tidak. Banyak penghapus dosa lain, walaupun kita tidak tobat, dosa terhapus. Dengan apa? Pertama, memperbanyak kebaikan. Apapun kebaikan itu. Sholat, ngaji seperti ini, infak dan sedekah, senyum kepada orang, itu semua hasanat. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Berkata Nabi SAW, atbi sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa atas kesalahan yang tadi dilakukan. Jadi semua kebaikan menghapus dosa, walaupun kita tidak tobat tadi dosa itu. Di antara faktor penghapus dosa selain tobat dan hasanat, juga musibah. Musibah yang menimpa kita, kecil ataupun besar, menghapus dosa. Besarnya kadar dosa yang gugur dari diri kita sangat bergantung kepada besarnya kadar penderitaan yang kita alami di dalam musibah itu. Makin besar musibah, makin gede dosa yang dihapus dari diri kita. Ini salah satu di antara keuntungan dari musibah. Ketiga, ini juga sebenarnya termasuk poin musibah tadi, tapi harus diperjelas, dipertegas agar kita sabar. Salah satu faktor yang menyebabkan kita terhapus dosa adalah dizolimi orang tuh. Begitu orang lain menzolimi kita, untung sebenarnya, dia rugi, kita untung. Apa untungnya? Untungnya dosa kita gugur. Kita sakit hati enggak? Sakit hati. Mungkin badan kita tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Tidak terluka walaupun sedikit, tidak ada yang sakit walaupun sedikit. Tapi yang sakit itu apa? Ini nih yang sakit. Sakitnya itu di dada kita, di hati kita, itu menggugurkan dosa, ya. Lalu selain dosa yang gugur, pahala dia berkurang, di over ke kita tuh. Orang yang berbuat zalim kepada kita itu baik sebenarnya. Sama dengan mana dosa kamu sini saya ambil, nih pahala saya. Pahala dia sebenarnya enggak seberapa, ya. Sudah pahalanya enggak seberapa, ditransfer ke orang lagi. Habis, dia bangkrut nanti pada hari kiamat. Gak punya modal untuk bisa berbahagia di akhirat nanti. Orang yang zalim kepada kita, pada hakikatnya orang itu sedang mengambil dosa kita dan memberikan pahala kebaikannya kepada kita. Siapa yang untung? Kita yang dizalimi. Siapa yang rugi? Dia yang menzalimi. Awas, jangan sampai kita yang rugi, dia yang untung. Ya. Karena mentang-mentang kita berkuasa, gak ada yang berani, kita berbuat zalim kepada semua orang. Orang gak ada yang berani membalas, karena kita berkuasa. Kita kuat, orang lain lemah. Semakin melawan orang lain, semakin dizalimi oleh kita. Sampai akhir hayat dia, akhir hayat kita, kezaliman tidak terbalas. Rugi besar si zalim itu. Pahalanya diberikan kepada orang lain dengan kadar yang sangat banyak, sesuai dengan banyaknya kezaliman. Dosa orang diambil, ditimpakan kepada dia. Ya. Oleh karena itulah, kalau kita dizalimi orang, dari sisi ini bersyukurlah kita, karena dosa kita berkurang dan pahala kita nambah. Semua musibah yang kita alami, yang membuat kita menderita baik secara fisik ataupun secara psikis, itu sebenarnya menguntungkan kita karena mengurangi dosa kita dan menambah pahala kita, ya. Demikian, cukup sampai di sini. Sebentar lagi azan maghrib tiba di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.